إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kita semua kepada Allah azza wajal. Jadikan apa yang kita dengar dari Al-Qur'an, dari hadis, dari penjelasan para ulama sebagai bekal untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal. Ketahuilah wahai kaum muslimin, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi, Ahmad dan Abu Daud. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innal ulama warasatul anbiya." Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhama. Dan para nabi tidak mewariskan harta, uang emas dan uang perak. Innama warasul ilma. Sesungguhnya para nabi mewarisi ilmu. Faman akhadha bi faqad akhadha bi hadzin wafirin. Dan siapa yang telah mengambil ilmu tersebut, mengambil warisan tersebut, sungguh dia telah mengambil bagian yang banyak. Dan para ulama lah pewaris para nabi yang mewarisi ilmu dari para nabi. Ya, ini ilmunya wahyu dari Allah Azza wa Jal. Kaum muslimin, para ulama pewaris para nabi. Dan banyak ulama-ulama salafiyin, walhamdulillah, ulama ahli sunnah wal jamaah. Di antara ulama-ulama salafiyin, ulama ahli sunnah wal jamaah, pewaris para nabi, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Seorang imam, seorang mujaddid yang berdakwah dengan dakwah salafiyah. Dakwah yang mengajak umat untuk kembali kepada Al-Quran 30 juz. Dan hadis-hadis Rasul yang jumlahnya ribuan. Sesuai dengan pemahaman sahabat-sahabat Rasul, pemahaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in, pemahaman salafus saleh kita, pemahaman orang-orang yang terdahulu yang baik di dalam memahami agama ini. Nah, kaum muslimin, sesungguhnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah dakwah salafiyah dan dia adalah dakwah yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Untuk ini sehingga negeri Saudi Arabia mengikrarkan dirinya sebagai negeri salafiyah. Diceritakan oleh Syekh Abdul Salam As-Suhaimi dalam kitab Kun Salafian Alal Jaddah. Jadilah anda seorang salafi sejati. Kata Syekh Abdul Salam As-Suhaimi, berkata Raja Saudi yang pertama kali, yaitu Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Su'ud, dalam khutbah haji di tahun 1365 Hijriah, beliau mengatakan, ini rajulun salafiyun, sesungguhnya aku seorang salafi, akidati hiya salafiyah, akidahku adalah akidah salafiyah, allati amsha bimuqtadaha alal kitab wa sunnah, yang akidah salafiyah, akidah yang berjalan di atas konsekuensi Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, ini kebenaran, ini yang harus kita fahami dan semoga kita bisa mengikutinya. Sesungguhnya wahai kaum muslimin, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hidup di negeri Saudi Arabia, dan negeri Saudi Arabia berada di atas dakwah yang hak, sehingga Syekh Abdul Salam As-Suhaimi mengatakan, fal mamlakatu qamat alal islamil haq al mabni alal kitab wa sunnah rasuli wifqa fahmi salafil ummah. Sesungguhnya kerajaan Saudi Arabia, negeri yang berdiri di atas Islam yang sesungguhnya, Islam yang dibangun di atas Al-Quran 30 juz, di atas hadis-hadis Rasul yang jumlahnya ribuan, di atas pemahaman salaful ummah. Walidha ittasama siyasatuha bil hikmah wal adil. Oleh karena itu, siasat politiknya Saudi Arabia itu terkenal berdiri di atas hikmah dan keadilan. Wattasamu ma'al madzahibil fiqhiyah mu'tabarah, dan benar-benar toleransi dengan mazhab-mazhab fikih yang diakui. Mazhabnya Imam Syafi'i diakui di Saudi Arabia, mazhabnya Imam Malik, Abu Hanifah, Imam yaini Ahmad diakui semuanya di Saudi Arabia. Sehingga ini diajarkan oleh syekh-syekh, ulama-ulama Saudi Arabia kepada mahasiswa yang ini datang dari penjuru dunia menuju Saudi Arabia untuk belajar yaini fikih empat mazhab. Nah, karena Saudi Arabia negeri yang berada di atas Al-Quran hadis sesuai dengan yaitu pemahaman salaful ummah, yang toleransi dengan yaitu mazhab-mazhab fikih yang ada. Kenapa demikian? Kata Syekh Abdul Salam As-Suhaimi, li'anal khilaf baina hadhil madhahib laisa fil akidah wa innama hiya furu'il fiqhiyah. Kata Syekh Abdul Salam As-Suhaimi, sesungguhnya perselisihan, perbedaan pendapat di antara empat imam yang diakui bukan di dalam masalah akidah, bukan di dalam masalah keyakinan, akan tetapi di dalam cabang-cabang ilmu fikih. Yang para ulama mengatakan la inkar, tidak ada keingkaran, yaitu fi masailil ijtihadiyah. Tidak ada ingkar dalam permasalahan-permasalahan ijtihadiyah fikhiyah. Adapun yang diingkari adalah masalah-masalah akidah, yang jika akidah ini berbeda, maka jadilah kita orang yang menyimpang dari jalan siratul mustaqim. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 103, Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, bersatulah dengan tali Allah yang kokoh dan janganlah kalian berpecah belah. Kata Imam As-Suyuti dalam tafsirnya Jalalain, beliau mengatakan bihablillah, yaitu bidinillah, dengan agama Allah. Dan akidah adalah agama, agama adalah akidah yang kita harus satu, berada di atas, yang tidak boleh kita berpecah belah. Dan sesungguhnya empat imam akidahnya satu, akidah salafiyin, akidah salafi, akidah ahli sunnah wal jamaah. Semoga kita benar-benar bisa mengikutinya. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat, innahu huwal ghafurur rahim, fastaghfiru. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala al zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قوم مسلمين sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kita semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jadikan apa yang kita dengar dari Al-Qur'an, dari hadis dan dari penjelasan-penjelasan para ulama sebagai sebab untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Naam, wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya dakwah Islam yang hak adalah dakwah salafiyah. Dakwah yang mengajak umat kembali kepada Al-Qur'an 30 juz dan mengajak umat untuk kembali kepada hadis-hadis yang ribuan jumlahnya. Hadis-hadis Rasul sebagai pedoman buat kita semua yang tentunya memahami Al-Qur'an dan hadis sesuai dengan pemahaman salaful ummah, yaitu pemahaman sahabat-sahabat Rasul, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik. Baik kaum muslimin, sesungguhnya ketahuilah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, seorang mujaddid yang ada di negeri Saudi, dakwanya adalah dakwah salafiyah. Dan negeri Saudi, Saudi Arabia, dakwanya adalah dakwah salafiyah, dakwah Islam yang sesungguhnya dan bukan dakwah wahabiyah. Bukan Saudi dakwanya dakwah wahabiyah. Ini merupakan kedustaan atas nama Saudi Arabia, atas nama Islam yang sesungguhnya. Sesungguhnya dakwah Saudi Arabia dakwah Islam yang sesungguhnya, dakwah salafiyah. Kaum muslimin, Syekh Abdul Salam As-Suhaimi berkata dalam kitabnya Kun Salafin Ala Jadda, beliau mengatakan, sesungguhnya saya mengatakan bahwasanya Raja Saudi, yaitu Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al-Saud, beliau mengatakan juga dalam khutbah haji di ribuan jamaah haji di tahun 1365 Hijriah, mengatakan dengan lantang bahwasanya dia seorang salafi, dakwanya dakwah salafiyah, dan beliau mengatakan yaquluna innana wahabiyah wal haqiqah innana salafiyun. Orang-orang banyak mengatakan kita ini Saudi Arabia, yakni wahabiyah, padahal hakikatnya kita adalah salafiyun. Salafiyun yang mengajak umat untuk kembali kepada dalil Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Ini inti dakwah Saudi Arabia. Dakwah salafiyah, bukan dakwah wahabiyah. Naam, iya. Dakwah salafiyah yang benar-benar, ya ini memurnikan agama ini dari syirik, dari bid'ah, dari khurafat, dari maksiat-maksiat, dan benar-benar murni tauhid sunnahnya hanya untuk Allah dan Rasulnya semata. Kaum muslimin, Saudi Arabia dan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dakwahnya adalah dakwah salafiyah. Dan inilah yang diperintahkan Allah Azza wa Jal dan Rasulnya untuk kita semua berpegang di atasnya. Dan orang-orang yang enggan mengikuti inti dari dakwah salafiyah, akidahnya salafiyah, maka dia menyimpang, diancam neraka Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat yakni An-Nisa ayat 115, kata Allah Azza wa Jalla, "Wa may yushakkikir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Kata Allah Azza wa Jalla, dan barang siapa yang menentang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah jelas kebenaran yang ada padanya dan tidak mengikuti jalannya orang-orang mukminin yang pertama kali yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu sahabat-sahabat Rasul, yaitu salafus saleh, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, kami biarkan dia dalam kesesatan yang dilakukannya, kemudian kami giring dia ke neraka jahanam, dan itulah sejelek-jeleknya tempat kembali. Kaum muslimin, sesungguhnya kembali kepada pemahaman salafus saleh dalam memahami Al-Quran dan hadis, dan inilah inti dakwah salafiyah. telah diperintahkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang perselisihan umat, tentang perpecahan umat, kata Rasul, fa alaikum bi sunnati, wajib kalian semua berpegang teguh dengan sunnahku, cara beragamaku, wa sunnatil khulafai rasyidin al mahdiin min ba'di, dan wajib bagi kalian semua ketika terjadi perselisihan kembali kepada sunnahnya sahabat-sahabatku, yaitu al-khurafa rasyidin pembesarnya dan sahabat-sahabat semua yang benar-benar mereka semua, kata Allah azza wajal, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, orang-orang terdahulu dari kalangan muhajir wal ansar dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu an wa a'dallahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidin fiha abadan. Allah jamin mereka semua muhajirin wal ansar surga, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Dan setiap orang yang mengikuti muhajirin wal ansar dengan baik di dalam memahami Al-Quran dan hadis dalam beragama, dia pun mendapat ridha Allah dan surga Allah insyaAllah. Maka wahai kaum muslimin, kembalilah kita semua kepada dakwah salafiyah, dakwah yang telah diikrarkan oleh Raja Saudi Arabiyah, dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dakwahnya pewaris-pewaris para nabi, yaitu kembali kepada Al-Quran, hadis, sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Dan inilah jalan siratul mustaqim yang selalu kita pinta dalam setiap sholat kita, dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratul mustaqim. Semoga Allah Azza wa Jalla benar-benar memberikan kita semua jalan siratul mustaqim dengan meniti jalannya salaful saleh, dengan meniti jalannya yakni kelompok salafiyah yang benar-benar berpegang teguh dengan agama di atas Al-Quran hadis sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Innallah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma fir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات. اللهم أعز الإسلام والتوحيد والسنة والمسلمين يا رب العالمين، وأذل الشرك والبدع والمشركين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان وزمان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم آمين في دوارنا وأصلي أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.